السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، ما زلنا في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata musannif rahimahullah, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Jin ayat 6, dan bahwasanya beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan dari beberapa orang dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, akhirnya menambah mereka rahaqa. Rahaq akan disebutkan nanti, menambah jin-jin tadi sombong, dan justru menambah orang-orang yang berlindungnya, justru menambah sebaliknya, nambah kejelekan. Akan dijelaskan nanti dalam syarahnya. Qala asy-syarih, qala Ibnu Katsir rahimahullah, ay kama nara anna lana fadlan ala al-insi li'annahum kanu ya'uduna bina. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa nanti jin-jin tersebut merasa ujub binafsih, merasa bangga diri, bertambah sombong, dan mereka akan berkata, kama nara anna lana fadlan alal insi, kami sebagaimana kami lihat bahwa kami memiliki keutamaan di atas manusia. Kata jin-jin tadi, liannahum kanu ya'udzuna bina, karena mereka waktu itu meminta perlindungan kepada kita. Berarti kita lebih istimewa, lebih unggul daripada manusia. Ay, yang demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah, idza nazalu wadiyan, mereka kalau menuruni lembah, au makanan muhishan, atau tempat-tempat yang menakutkan, kama kanat adatul arabi, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab dalam jahiliyah mereka, ya'udzun, mereka berlindung bi'azimi dzalikal makan minal jan. Mereka berlindung kepada yang terbesar yang ada di tempat itu dari jin. An yusibahum syai'un bisu, agar jangan sampai menimpakan mereka sesuatu yang jelek. Jadi mereka berpikir, orang-orang jahiliyah, musyrikin Arab, kalau menuruni lembah, melewati satu hutan atau satu tempat yang menakutkan, maka mereka berpikir ada jin di sini yang kadang berbuat kejelekan-kejelekan. Maka dia berkata, wahai jin penunggu tempat ini, aku berlindung kepadamu dari kejahatan anak buahmu, atau dari kejahatan orang-orang yang, atau jin-jin yang di bawahmu. Ila akhirnya. Kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau mereka isti'adah kepada jin. Wadhalika, yang demikian, anna rajul minal arabi kana idha amsa biwadin qafrin wa khafa ala nafsih qala. Yang demikian bahwa seseorang dari kalangan Arab, kana idha amsa biwadin, kalau dia sudah masuk waktu sore, senja, di lembah-lembah yang menakutkan, qafrin itu lembah yang sepi, yang kosong, tidak ada apapun, khafa ala nafsih, dan mereka mengkhawatirkan diri mereka, ketakutan, maka mereka akan berkata dengan kalimat, a'udhu bisayyidi hadhal wadi min sufaha'i qawmih, aku berlindung kepada penunggu atau sayyidnya, tokohnya lembah ini, dari sufaha qawmihi, dari yang sufaha, yang bodoh atau yang jahil dari kaumnya. Khun ibn a'azakumullah, mereka kiaskan ketika mereka melewati satu tempat, di sana ada pimpinannya manusia, tokohnya, maka dia kalau takut dari kejahatan orang-orang di situ, berlindung kepada orang yang paling ditakuti, berlindung kepada orang yang paling besarnya atau pemimpinnya, aku berlindung kepadamu dari kejahatan anak buahmu. Mereka berpikir seperti itu, mengkiaskan, maka dia berkata, wahai sayyid hadzal wadi, wahai penunggu lembah ini, pimpinan penunggu lembah ini, aku berlindung kepadamu dari kejahatan anak buahmu. Ini kebiasaan jahiliyah dari kalangan Arab. Yang dimaksud dengan sayyid hadzal wadi, yuridu kabiral jin, yang mereka inginkan adalah jin yang terbesarnya, yang merupakan pimpinannya. Berkata Mujahid rahimahullah, kanu idza habatu wadiyan yaqulun, mereka kalau menuruni lembah, mereka berkata, na'udzu bi'adzimi hadzal wadi, kami berlindung dengan sayyidnya penunggu tempat ini atau penunggu lembah ini. Fazajuhum rahaqa, akhirnya yang demikian akan menambah mereka tambah sombong. Kata Mujahid, makna zaduhum rahaqa, qala zadul kuffara tughyanan, akan menambah jin-jin kafir tadi bertambah kafir. Rawahu Abdun Ibn Humaid wa Ibn al-Mundhir, akan menambah yang kafir bertambah kafir, bertambah melampaui batas, bertambah sombong. Wa qala Ibn Katsir rahimahullah, lamma ra'atil jin anna al-ins ya'uduna bihim min khawfihim minhum, ketika jin-jin tadi melihat bahwa manusia berlindung kepada mereka karena ketakutan mereka kepada jin-jin tersebut, zaduhum rahaqa, maka akan menambah mereka khauf. Disebutkan di sini tafsir lainnya bahwa menambah mereka rahaqa adalah khaufan wa irhaban wa da'ran, akan menambah rasa takut, akan menambah ketakutannya dan kengeriannya. Qul inna a'udzubikumullah, dan enggak bertentangan sesungguhnya. Karena yang satu tentang jinnya, yang satu tentang manusianya. Kalau dibiarkan musyrikin selalu berlindung kepada jin-jin tadi dengan mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi atau na'udzu bi sayyidi hadzal wadi, maka zaduhum rahaqa. Kemana kembalinya hum? Ilal jin atau ilal ins? Mana rahaq? Bisa bermakna takut dan bisa bermakna sombong. Yang mana? Tergantung domirnya kemana. Kalau kepada jin, menambah jin-jin tadi tambah sombong. Kalau kepada manusia, bertambah takut manusia itu. Bertambah ngeri. Bukan bertambah aman berlindung pada jin. Bertambah takut. Mengapa demikian? Karena jin-jin tadi akan menambah kengerian mereka. Justru akan mengganggu. Supaya apa? Supaya tambah berlindung. Supaya tambah ketakutan. Yang tadinya kalau orang itu berlindung kepada Allah SWT, tidak memikirkan tentang jin, aman-aman saja. Seakan-akan tidak ada apa-apa sama sekali. Tetapi ketika dia berlindung pada jin, jin tadi berbuat sesuatu. Apakah mengganggu dengan suara-suara, atau mengganggu dengan kejadian-kejadian yang aneh-aneh, maka mereka tambah takut. Limadha li'ayyi syai'in fa'ala dhalik? Litakhwif wa tarhib. Untuk membuat rahbah, untuk membuat khauf. Zaduhum khaufan wa irhaban wa da'ra. Agar bertambah serem, bertambah takut, bertambah ngeri. Hatta yabqaw ashadda minhum makhafah. Hingga mereka tetap bertambah takut pada jin. Maka jinnya tambah sombong. Lihat mereka ketakutan. Lihat mereka berlindung pada kita. Lihat mereka meratap, merengek. Sombong jin-jin tadi. Wa aktsara ta'awudan bihim. Agar bertambah perlindungannya kepada jin. Kama qala As-Suddi. Sebagaimana dikatakan oleh As-Suddi. Rahimahullah. Kana ar-rajul yakhruj bi ahlihi. Ada seseorang yang keluar dengan keluarganya. Fayatil arda fayanzilaha. Beliau singgah di satu daerah. Fayaqul, kemudian berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi minal jin. Aku berlindung kepada tokohnya yang ada di lembah ini dari kalangan jin. An udarra fihi aw mali aw waladi aw mashiyati. Kata dia, aku berlindung kepada tokohnya jin yang ada di sini, agar aku tidak mendapatkan madarat pada hartaku, pada anakku, dan pada kendaraan-kendaraanku. Qala fa'idha aadha bihim min dunillah, rahaqatuhum al-jinnul adha inda dhalik. Kata Suddi, maka ketika orang tadi berkata seperti itu, maka ketika aadha bihim, ketika berlindung pada jin min dunillah, rahaqathum. Jin-jin tadi justru menakut-nakuti mereka. Justru berbuat sesuatu yang membuat ngeri. Membuat mereka ketakutan. Rahaqathum al-jinnu. Dan menimpakan pada mereka al-adha. Gangguan-gangguan. Inda dhalik. Ketika itu. Ini khudirin a'azakumullah. Syaitin al-jin. Syaitan-syaitan dari kalangan jin. Ketika manusia berlindung kepada jin-jin tadi, jin-jin itu tambah sombong. Ketika tambah sombong, maka dia berupaya untuk menakut-nakuti supaya manusia bertambah takut kepada mereka. Bertambah ngeri pada mereka dan bertambah berlindung pada mereka. Disebutkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya kepada Ikrimah. Nahwa dhalik. Yang seperti itu, semakna dengan itu. Intaha. Selesai nukilan dari Ibn Abi Hatim. Wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala annahu la yajuzu al-isti'adha bi ghairillah. Dan sudah sepakat secara ijma', tidak boleh beristi'adah, berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh menyebutkan satu doa a'udzu kepada selain Allah. A'udhu bi sayyidi hadzal wadi atau a'udhu bi kada la yajuz. Wa hadha ajma'a al-ulama'u ijma'an. Ini adalah benar-benar sepakat seluruh para ulama, la khilaf, enggak ada perselisihan. Qala mula Ali Al-Qari Al-Hanafi, la tajuz al-isti'adatu bil jin. Kata mula Ali Al-Qari dari mazhab Hanafi menyatakan tidak boleh berlindung, beristi'adah kepada jin. Dan enggak boleh meminta bantuan perlindungan dari mereka. Faqad dhammallahu al-kafirina ala dhalik. Allah telah mencerca orang-orang kafir ketika mereka meminta perlindungan kepada jin. Wa dzakarl ayah. Kemudian disebutkan ayat-ayatnya. Wa qala, di antaranya disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Ya ma'asyar al-jinni, qad istakthartu min al-ins. Kata Allah, ketika dikumpulkan mereka seluruhnya, manusia dan jin. Wahai ma'asyar al-jin, wahai kumpulan jin, kalian telah banyak membawa manusia. Wa qala awliya'uhum min al-insi, maka berkatalah wali-wali mereka dari kalangan manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Wahai Rabb kami, sebagian kami mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Kemudian kami sampai kepada ajal-ajal kami yang engkau telah tentukan untuk kami, ajjalta lana. Maka beginilah keadaan kami. Qala an-naru maswaakum. Nerakalah tempat kalian, kata Allah. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Illa ma syaa Allah, kecuali kalau Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kamu hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kamu dalam keadaan maha memiliki hikmah dan maha mengetahui. Barakallahu fikum. Perhatikan ayat ini. Allah sebutkan bahwa jin dan manusia tadi beralasan. Apa alasan mereka? Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Sebagian kami mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Ini saling membantu, saling memberikan manfaat. Apakah diterima alasan itu? Dijawab, qala an-naru mathwaakum. Nerakalah tempat kalian. Barakallahu fikum. Sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan mereka saling mengambil manfaat kalau dengan jin. Kalau sesama manusia, silakan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantulah kalian, saling menolonglah kalian dalam masalah kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa-dosa. Tetapi ketika masalah jin, tidak boleh kita meminta bantuan kepada jin. Tidak boleh minta perlindungan kepada jin. Tidak boleh minta pertolongan kepada jin. Karena mereka akan semakin sombong. Apalagi dengan keyakinan yang salah, mengira bahwa jin-jin tadi ala kulli syai'in qadir. Mengira bahwa jin tadi atas segala sesuatu berkuasa. Bisa membuat ini, bisa membuat itu, bisa yang aneh-aneh. Padahal tidak bisa. Jin itu makhluk. Tidak bisa menentukan sesuatu dengan kun fayakun. Tidak bisa. Lantas, apa kejadian-kejadian aneh? Mana kejadian aneh? Kok bisa tahu yang gaib? Tidak. Jin tidak tahu yang gaib. Seringkali, mereka mengira bahwa jin tadi tahu yang gaib karena mengetahui keadaan saat itu di tempat lain. Padahal itu bukan hal gaib bagi mereka, karena mereka bisa nanya. Sekarang saya tanya. Contoh sederhana, gak apa-apa keluar sedikit. Kalau datang satu orang pada saya, kemudian saya tanyakan pada orang-orang di sekitar sebelum dia datang, orang itu namanya siapa? Rumahnya di mana? Saudaranya namanya siapa? Dia tadi datang pakai apa? Ada intel-intelnya di luar. Laporan. Terus datang. Ditanya, kamu namanya Fulan kan? Oh iya, kok tahu Pak? Kamu rumahnya di sini kan? Kok betul juga? Apakah itu alimul ghaib? Ya tidak. Oh dia nanya. Hanya saja, jin-jin tadi lebih mudah karena dia bisa nanya pada korin yang ada di sini. Orang tadi datang ke dukun, baru datang, Pak Dukun langsung duduk Fulan. Kamu Fulan bin Fulan kan? Kenapa? Karena jinnya dia berbicara dengan korinnya orang ini yang tahu semuanya. Kemana-mana dia pergi, jin itu bersamanya. Maka tahu semua, kamu namanya si Fulan, kamu rumahnya di sini kan, kamu begini kan, kamu begini kan. Wah, ini dukun hebat, manjur, jinnya begini dan begitu. Itu biasa saja, tidak ada keanehan sama sekali. Tapi kalau tanyakan apa yang akan terjadi besok, tidak akan tahu. Tidak dukunnya, tidak pula jinnya. Tidak tahu. Siapa jodohnya? Tidak tahu. Nebak-nebak saja. Kalau kebetulan benar. Kalau salah. Bahkan yang sering kali. Mereka pakai bahasa-bahasa penipuan. Bahwa jodohmu nanti adalah perempuan. Ya jelas perempuan. Benar kan? Benar. Kalau kamu bicara perempuan mungkin itu sih jelas-jelas benar lah, itu terlalu jelas penipuannya. Tetapi yang lain, tapi yang seperti itu. Apa maknanya yang lain seperti itu? Disebutkan kasus yang biasa terjadi di kalangan wanita. Perempuan yang memiliki sifat begini, begini, begini. Begitu, begitu. Ketika dia nikah jodohnya, ini kok persis seperti yang dikatakan oleh dukun waktu itu. Jodoh saya akan begini-begini. Padahal semua wanita seperti itu. Akan jadi begini. Perempuan itu akan menggodamu dan akan meminta ini lebih banyak. Akan meminta uang belanja yang lebih. Biasa. Hampir semua istrinya begitu. Selalu merasa kurang, merasa kurang. Ini barakallahu fikum tipuan. Tetapi syaitan membisikkan pada mereka. Betul kan apa dukun tadi? Bilang, semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya. Khamilina azakumullah. Dan itulah jin. Syaitan, syaitan dari kalangan jin. Ketika kalian minta bantuan pada mereka, ketika kalian minta pertolongan pada mereka, mereka semakin sombong dan mereka semakin membuat kamu tergantung kepadanya. Kemudian dengan sombongnya mengatakan, boleh aku bantu. Kecuali harus memberikan syarat-syaratnya. Syaratnya yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Dari dosa kecil, dituruti dosa yang lebih besar. Dituruti yang lebih besar lagi. Dituruti minta nyawa. Bunuh seorang bayi yang umurnya sekian. Ambil darahnya bawa ke sini. Waduh. Disuruh untuk berbuat dosa. Disuruh untuk berbuat zalim. Disuruh untuk bermaksiat. Disuruh untuk pembunuh. Ila akhirnya. Qadimina azakumullah, sebagaimana yang pernah kita ceritakan, seorang di Yaman yang dijuluki sebagai tukang pos sahibul barid, karena dia bisa mengirimkan apapun yang kamu akan kirimkan dalam sekejap mata sampai di tujuan. Ketika dia akan mati, dia wariskan pada anaknya. Tetapi ketika mereka datang pada anaknya, kata anaknya, aku enggak bisa. Kenapa? Bapak mau bisa, kamu kok gak bisa? Bukankah diturunkan? Tidak bisa. Memang diajarkan kepada aku dan aku tidak bisa melakukannya. Didesak, didesak, didesak, ternyata diajarkan syaratnya adalah setiap buang air, kaki yang satu menginjak Quran, yang satu menginjak sunnah. Kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim begitu. Setiap buang air. Dia disuruh untuk kafir. Qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'un min. Syaitan meminta kepada manusia, mengajak manusia untuk kufur. Ukfur, ukfur. Maka kalau untuk urusan dukun-dukunan, kalau untuk urusan santet-santetan, yang kafir lebih hebat. Wah, ini muslimin berperang dengan orang-orang Dayak, dengan santet-santetan. Saya yakin yang akan menang Dayaknya. Karena orang-orang Madura masih sholat, masih Muslim, sedangkan Dayak kafir, tidak punya agama. Kalau ibu nenek Azza wa Jalla, kenyataan. Mereka katanya bisa jalan di atas tiang listrik, di atas kawat listrik, bisa begini, bisa begitu. Segala macam keanehan-keanehan yang mereka lakukan dengan bantuan jin, dengan bantuan syaitan. Qulina a'udzubikumullah. Perkara-perkara yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh manusia juga. Cuma kalau manusia kelihatan jadi enggak aneh. Iya kan? Kalau manusia memukul kan enggak aneh. Oh, sakit. Dipukul ya sakit, enggak aneh. Tapi kalau memukul jin, pikirannya enggak kelihatan. Kok tiba-tiba bisa mukul? Aneh. Bukan aneh. Karena yang mukul jin bukan dia. Dengan berbagai macam cara-cara mereka. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan bahwa isti'adah akan menambah jin-jin tadi bertambah sombong, dan kepada manusia akan ditambah rasa takutnya oleh jin dengan berbagai macam irham, teror. Dengan berbagai macam teror-teror. Fastimta'ul insi bil jin. Maka pemanfaatan manusia dengan jin seperti qada'i hawa'ijihi dalam menunaikan hajat-hajatnya, atau imtithal awamirihi atau melakukan perintah-perintahnya, wa ikhbarihi bi syai'in minal mughayyabat, atau menghabarkan sesuatu dari hal-hal yang katanya gaib, wastimta'ul jinnu au jinniyu bil insi, dan juga jinnya mengambil manfaat dari manusia. Apa itu? Ta'zimuhu iyahu, diagungkan, dibesarkan, dihormati. Wasti'adatuhu bih, dan mereka berlindung kepadanya. Wa khudu'uhu lah, dan tunduknya kepada jin. Itu adalah istimta'nya manusia kepada jin dan jin kepada manusia. Lihat ayatnya. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum. Wahai Rabb kami, kami saling memberikan mut'ah, saling memberikan kebaikan, kenikmatan, keuntungan. Kami saling memberikan keuntungan. Apa keuntungan yang dimaksud? Manusia mendapatkan keuntungan dari jin dengan qada' hawaijihi, dengan menunaikan hajat-hajatnya. Saya ingin kirim surat ini sekarang, tiba-tiba sudah nyampe sana. Mungkin, ya mungkin. Kita percaya, karena Sulaiman alaihi salam pernah meminta untuk datangkan singgasananya Ratu Bilqis. Kata yang satu, aku bisa mendatangkannya sebelum engkau bangun dari dudukmu. Yang lain berkatakan, bahkan aku bisa mendatangkannya sebelum engkau berkedip. Tetapi masalahnya hukum syariat Islam tidak memperbolehkan. Tidak boleh. Loh, bagaimana Sulaiman? Sulaiman sudah diizinkan oleh Allah dan meminta pada Allah Ta'ala untuk menguasai jin dan menguasai manusia, bahkan binatang. Karena meminta pada Allah untuk memberikan mulkan yang layan bagi li ahadin, yang tidak ada orang seorang pun yang memiliki kekuasaan seperti itu setelahku. Maka setelah Sulaiman tidak ada lagi orang yang bisa menguasai jin. Dan tidak boleh. Qul inna a'udzubikumullah. Yang tadi dalam ayat yang pertama dalam surat jin, annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Sebagian laki-laki dari manusia meminta bantuan, perlindungan dari manusia atau dari laki-laki jin. Allah tegur. Allah larang dengan kalimat fazaduhum rahaqa. Itu akan menambah jin-jin tadi sombong, akan menambah orang-orang itu berdosa dan akan bertambah takut. Artinya larangan. Demikian pula di sini. Ya masyarul jin, qad istakthartum minal ins. Wahai jin-jin, kalian telah banyak memperbudak manusia. Apa jawaban jin-jin tadi? Dan apa jawaban manusia-manusia tadi? Wahai Rabb kami, kami saling menguntungkan. Saling memberi. Sampai ketika engkau tentukan ajal kami dan datanglah ajal kami yang kau tentukan, maka kami dalam keadaan seperti ini. Qalan naru matwakum, dijawab neraka tempat kalian. Artinya alasan itu tidak bisa diterima. Minta bantuan pada jin, minta pertolongan pada jin. Qul inna a'udzukumullah. Apa saja biasa yang diminta oleh manusia dari jin? Qadha hawaijihi, menunaikan hajat-hajat, keperluan-keperluan. Wa imtithal awamirihi, melakukan perintah-perintahnya. Wa ikhbar bi syai'in minal mughayyabat, dan mengkhabarkan hal-hal yang gaib atau yang dianggap gaib. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, hati-hati. Ada seorang tadinya mengaku ahlu sunnah, tapi dari kalangan hizbi, dari kalangan sururi. Dia merukyah beberapa santrinya karena kena jin. Dirukyah terjadi dialog dengan jinnya. Sampai katanya masuk Islam, Pak. Ustaz, saya masuk Islam, saya begini, saya begitu. Pak Ustaz, saya mau tanya, bolehkah saya membantu Pak Ustaz kalau ada sesuatu? Oh, silakan. Selesai. Orang itu sadar lagi anaknya. Belajar seperti biasa di pondoknya, di pondok Cilacap. Setelah itu, begitu ada tamu di terminal, masih di terminal, itu anak itu kesurupan. Dan memanggil, Pak Ustaz. Suaranya suara jin yang tadi, yang kemarin-kemarin itu. Ada tamu Pak Ustaz di terminal. Berdua dari kota ini. Oh iya, terima kasih. Sadar lagi anaknya. Dia siapin tamunya. Begitu datang tamunya, sudah siapin. Kok tahu saya mau datang? Tahulah. Gimana ini kira-kira menurut kalian? Bukankah si Hizbi ini sudah semakin kayak dukun? Habis itu datang lagi. Kesurupan lagi. Pak Ustaz. Itu kemarin ada kejadian di sana demikian-demikian. Dan orangnya sebentar lagi mau kesini, mau nanya. Oh iya, terima kasih. Begitu orangnya datang, kamu si Fulan, kamu mau nanya masalah ini kan? Wah, ternyata Pak Ustadz ini hebat. Saya khawatir, walaupun entah sekarang sudah jadi dukun atau belum, saya khawatir itu kalau berlanjut, ya jadi. Jadi orang pinter dalam tanda petik. Karena serba tahu. Orang datang tahu dan sebagainya. Itu barakallahu fikum. Jangan merasa hebat. Jangan merasa kamu begini, kamu begitu. Jangan. Itu justru sangat-sangat berbahaya. Dan itu kuno. Itu adalah perkara yang sudah pernah dijalani oleh orang-orang sesat di masa lalu. Dan orang-orang yang bukan orang agama, justru orang-orang yang tidak ngerti agama. Awam. Beberapa tokoh-tokoh di sini, di kota ini, di masa Belanda dulu, dipecah belah. Ada kapten Arab, ada kapten Cina, ada kapten begitu. Kapten Arabnya itu punya banyak jin. Dan setiap orang datang dia tahu mau apa. Dari jinnya. Kamu mau ini kan, kamu mau itu kan. Oh, terkenal di mana-mana. Apa keuntungannya? Enggak ada keuntungan apapun. Kecuali bahaya kesyirikan yang akan terjadi. Dikira alimul ghaib. Padahal bukan alimul ghaib. Sama saja kalau engkau datang, sudah dikasih kabar lewat telepon. Itu si Fulan mau nanya kepada aku. Oh kamu ini ya? Kamu mau nanya? Loh kok usah tahu? Tadi telepon. Sama enggak? Sama. Tadi bapakmu telepon, kamu mau kesini. Oh, ya enggak aneh. Tadi juga sama. Tadi, jin tadi. Telepon ke saya. Enggak aneh sesungguhnya. Tetapi na'udzubillah, apa yang sudah Allah tutup pintunya, kalau dibuka berbahaya. Apa yang sudah Allah katakan jangan, kalau dilanggar, mesti berbahaya. Maka na'udzubillah, sekarang banyak sekali orang-orang yang sombong, yang belagak seperti dukun-dukun karena merasa bisa menguasai jin. Sebentar lagi, na'udzubillah, jin-jin tadi yang justru memperbudak manusia. Pada suatu saat akan terbalik. Manusia tadi yang diperbudak oleh jin. Mengganggu. Oh, karena kamu kemarin melanggar ini, melanggar itu. Awas. Takut. Kalau kamu mau selamat, bawakan ini, bawakan itu. Mulai diatur oleh jin tadi. Diatur dengan berbagai macam aturan-aturan yang mengerikan, yang sama sekali bukan syariat agama, tapi justru syariat jin yang akan mempertentangkan dengan agama. Disitulah banyak mereka-mereka yang kemudian tergelincir karena takutnya pada jin-jin tadi. Zaduhum rohaqa. Bertambah dosanya. Menambah mereka semakin dosa, menambah mereka semakin takut kepada jin. Qala al-musannif rahimahullah, wa fihi anna kauna syai'i yahsul bihi manfa'atun dunyawiyah la yadullu ala annahu laysa min asy-syirk. Kata musannif, ayat tadi memberikan faedah pada kita. Wa fiha, padanya ada faedah, anna kauna syai'i yahsul bihi manfa'atun dunyawiyah. Bahwa sesuatu yang memberikan manfaat dunia, la yadullu ala annahu laysa min asy-syirk, tidak menunjukkan kalau itu bukan syirik. Saya ulangi, faedah dari musannif, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahwa sesuatu yang memberikan manfaat duniawi tidak menunjukkan kalau itu bukan syirik. Paham yang dimaksud? Karena beberapa masyarakat, beberapa manusia akan beralasan dengan manfaat ketika disebut syirik. Itu syirik. Tapi ada manfaatnya kok. Alhamdulillah, dengan bantuan jin tadi saya mendapatkan ini, mendapatkan itu. Dengan bantuan jin tadi pondok kita jadi aman. Manfaat. Nah ini Allah katakan tadi. Mereka pun mengatakan di hadapan Allah, istamta'a ba'duna bi ba'd. Wahai Allah, wahai Rabb kami, kami mendapatkan manfaat, saling memberikan manfaat. Kata Allah, an-nar maswakum. Kalau mendapatkan manfaat, apa berarti bukan syirik? Tetap syirik. Tidak boleh meminta pada makhluk. Tidak boleh meminta kepada jin-jin, meminta perlindungan kepada jin. Qala al-musannif rahimahullah, an Khawlah binti Hakim. Diriwayatkan dari Khawlah binti Hakim. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat singgah, faqala, kemudian berkata, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk-makhluknya. Siapa yang mengucapkan demikian? Lam yadurruhu syai'un hatta yarhal min manzilihi dalik. Dia enggak akan mendapatkan madarat apapun hingga dia pergi dari tempat tersebut. Manzilan, saya terjemahkan tempat singgah, sungguhnya tempat apa saja. Kalau tempat singgah terkesannya ada tempatnya, ada rumahnya. Enggak. Maksudnya singgah dimanapun. Singgah di lembah, atau istirahat sejenak di tengah hutan untuk melanjutkan perjalanan, atau engkau memasuki tempat-tempat yang sepi dan sebagainya, itu nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di satu tempat, kemudian berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk-Nya. Qul inna a'udzubikum Allah. Kalimat min syarri ma khalaqa. Kalau diterjemahkan secara literal, dari kejelekan apa yang diciptakan. Iya kan? Tetapi barakallahu fikum, terjemahannya yang paling tepat adalah dari kejahatan makhluknya. Mengapa demikian? Karena tidak semua yang Allah ciptakan memiliki syar. Nanti akan disebutkan dalam syarahnya bahwa kalimat min syarri ma khalaq adalah min syarri di syarrin ladzi khalaqahu Allah. min syarri dzi syarrin, dari kejahatan makhluk yang jahat yang Allah ciptakan. Jangan sampai terkesan bahwa makhluk Allah semuanya jahat. Dari kejahatan yang Allah ciptakan. Karena ma-nya kamu tafsirkan seluruh. Ma khalaq, dari kejahatan semua yang Allah ciptakan. Waduh. Itu kesalahpahaman. Tetapi maknanya min syarri dzi syarrin alladzi khalaqahu Allah. Dari kejelekan makhluk-makhluk yang jelek yang Allah ciptakan. Maka siapa yang berdoa dengan doa itu tidak akan mendapatkan madarat sampai dia pergi dari tempat tersebut. Ini jaminan dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berdoa dengan doa itu dia akan dijaga. Tidak perlu takut dengan jin, tidak perlu takut dengan binatang buas, tidak perlu takut dengan berbagai macam gangguan-gangguan. Kalau kita menyatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rawi Muslim hadisnya. Kita lihat syarahnya. Pertama rawinya Khawlah bintu Hakim ibnu Umayyah As-Sulamiyah. Yuqalu laha Ummu Syarik, lebih dikenal dengan Ummu Syarik radhiyallahu ta'ala anha. Yuqal innaha hiya al-wahibah, dikatakan bahwa dialah yang pernah menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Wa kanat qablu tahta Utsman ibn Mad'un, dan beliau sebelumnya adalah seorang yang merupakan istri dari Utsman ibn Mad'un. Istilah orang-orang Arab di bawah, karena istri itu di bawah. Maka kalau engkau ditanya kam tahtak, berapa di bawahmu, maksudnya anaknya berapa. Kalau ditanya man tahtak, maksudnya istrimu dari kabilah mana. Kalau man tahtak, tahti binti fulan atau min bani fulan, yang di bawahku maksudnya istrinya dari fulan. Kalau dikatakan man tahtak, kam tahtak, berapa di bawahmu, maka kamu katakan telat aulad wa arba'u banat ila akhirnya. Berapa kamu punya anak, kamu jawab. Sehingga dikatakan wa kanat qablu tahta Utsman, maksudnya tadinya dia di bawah Utsman, maksudnya istri dari Utsman ibn Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ibn Abdul Barr, berkata ibn Abdul Barr, wa kanat salihatan fadilah. Khawlah ini adalah seorang wanita yang salihah fadilah, salihah dan memiliki keutamaan-keutamaan. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat dan berkata a'udhu bi kalimatillahi tammati, ditasdidkan di huruf mim, tammah mufradnya, tapi ini jamak, tammati. Syara'allahu li ahli al-islam an yasta'idhu bihi, Allah mengajarkan kepada kaum muslimin dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti dari perlindungan-perlindungan jahiliyah, badalan amma yaf'aluhu ahlul jahiliyah, sebagai pengganti dari apa yang dilakukan oleh kelompok jahiliyah, min isti'adzah bil jin, dari kebiasaan mereka berlindung kepada jin. Kalau turun di satu lembah mengatakan aku berlindung kepada tokoh jin di lembah ini dari anak buahnya, dari kejahatan anak buahnya. Kalau masuk ke hutan juga menyatakan begitu, aku berlindung kepada penunggu hutan ini. Kalau ke laut juga sama, aku berlindung kepada penunggu laut ini. Man taksid, siapa yang kau maksud? Penunggu-penunggu tadi jin, berarti syirik. Oh bukan, penunggu itu maksudnya dewa dewi, berarti kau Hindu atau Buddha. Ya syirik juga. Kamu anggap ada dewa-dewi di sana? Oh enggak, maksud kami malaikat. Sama. Meminta doa, apa berdoa pada malaikat juga enggak boleh. Enggak boleh berdoa kepada malaikat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa-bahasa dari manusia jahiliyah, itu hendaklah kita hindari. Jahiliyah Arab berkata, a'udhu bisayyidi hadal wadi. Jahiliyah Jawa gimana? Hah? Mbah, punten mbah. Disuruh begitu. Maksudnya kepada siapa, Pak? Ya pokoknya bilang aja begitu. Dimarahi kita waktu itu. Karena kita mau naik gunung disuruh kalimat seperti itu sebelum masuk. Punten ya, harus permisi. Sama siapa permisi? Ya sama penunggu di sana. Panggil aja mbah. Sama ternyata jahiliyatul Arab dan jahiliyatul Ajam. Tidak berbeda. Itu ikhwan ibn a'azakullah harus diganti dengan a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada atau aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari apa-apa yang diciptakannya atau dari kejelekan makhluk-makhluk yang jelek. Dari kejelekan makhluk-makhluk yang jelek. Diganti oleh Allah SWT, disyariatkan oleh Allah untuk kaum muslimin, an yata'awadu bi asma'ihi wa sifatih. Disuruh untuk berlindung kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini catatan penting dan faedah yang sangat penting. Bahwa berlindung dengan sifat-sifat Allah itu berlindung kepada Allah. Sama. Berlindung dengan nama-nama Allah itu berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Sifat dari sifat Allah. Wa qudratihi, dan aku berlindung dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya, dari dengan kemuliaannya, izzah, kudrah dengan kemuliaan. Boleh. Dan itu tidak syirik karena berlindung dengan sifat Allah. Termasuk sifat Allah adalah kalam. Termasuk sifat Allah adalah ucapan Allah. Maka boleh berlindung dengan ucapan Allah. Aku berlindung dengan ucapan-ucapan Allah. Itulah yang dibahas di sini. A'udzu bikalimat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Wa hadha dalil anna kalimatillah sifatun min sifatillah. Ini bukti bahwa kalimat-kalimat Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Raddan 'alal Mu'tazilah. Membantah Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya ucapan Allah adalah makhluk. Raddan 'ala haula wa man ma'ahu. Bantahan kepada Mu'tazilah dan yang bersamanya dan yang mengikutinya dan yang taklidnya, yang mengatakan bahwa ucapan Allah itu makhluk. Kalau ucapan Allah makhluk, kalimat-kalimat Allah makhluk, berarti yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim ini diajarkan kesyirikan. Suruh berlindung pada makhluk. A'udhu bi kalimat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat. Kan kalimat makhluk, katanya Mu'tazilah. Berarti Rasulullah SAW mengajarkan syirik. Yang salah mereka Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa kalimat itu makhluk. Kalimat Allah itu sifat dari sifat Allah. Bahwa Allah memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam. Maka berlindung dengan kalimat-kalimat Allah adalah berlindung dengan ucapan-ucapan Allah. Berlindung dengan kalamullah. Berlindung dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Dan itu tidak syirik. Fasyara'allahu lil muslimin an yata'awadu bi asma'ihi wa sifatihi. Disyariatkan oleh Allah untuk kaum muslimin agar berlindung dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Qala al-Qurtubi, berkata Qurtubi, qila ma'nahu, dikatakan bahwa maknanya at-tammat adalah al-kamilat, yang sempurna. Allati la yalhaquha naqsun wala aib, yang tidak diiringi kekurangan ataupun kejelekan. Kama yalhaq kalamul bashar, tidak seperti yang terjadi pada ucapan bashar, ucapan manusia. Wa qila, dikatakan pula bahwa makna kamilat, makna tamat adalah syafiyah, al-kafiyah. Syafiyah yang menyembuhkan, kafiyah yang mencukupi. Wa qila, dikatakan pula Al-kalimat huna hiyal Qur'an. Bahwa kalimat itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah. Kalimat-kalimat Allah. Fa inna Allah akhbara annahu bi annahu hudan wa shifa. Allah khabarkan bahwa Al-Qur'an itu di dalamnya ada huda, bimbingan hidayah, wa shifa, penyembuhan. Dan Allah sebutkan sempurna. Apa Allah sebutkan dalam Al-Qur'an? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu dengan kebenaran dan keadilan. Wa hadzal amr ala jihati al-irsyad ila ma yadfa' bihi al-adha. Perintah ini dari sisi bimbingan. Perintah ini merupakan bimbingan kepada kaum muslimin. Diajarkan sesuatu yang yadfa' bihil adha, yang tertolak dengannya segala gangguan. Tertolak dengannya segala macam gangguan-gangguan. Masya Allah. Kadang-kadang manusia kalau diberi jimat-jimat oleh dukun, percayanya bukan main. Baca kalimat ini. Baca kalimat itu. 7 kali. Dituruti oleh mereka. Persis dengan penuh kehusyuan. Tetapi diajarkan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulnya, mereka menganggap enteng. Serasa tidak penting. Ucapkan a'udhu bi kalimatillahi ta'amati min syari makhalak. Ini keanehan. Barakallahu fikum. Lihat saja. Kalau diajarkan, ucapkan. Begini, begini, begini. Oleh dukunnya. Ya. Pasti mereka turuti. Walaupun kalimatnya enggak dipaham. Kalimat yang aneh-aneh. Enam. Qala. Walamma kana dhalika isti'adah bi sifatillahi ta'ala. Dan karena isti'adah tadi dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kana min babil mandub ilaihi al-muraghab. Maka doa tersebut termasuk doa yang mandub, yang dianjurkan. Al-muraghab, yang sangat didorong untuk mengerjakannya. Wa ala hada, dan karena itu. Fahaqul musta'id billahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi an yasduqallah fil tija'ihi ilaih. Oleh karena itu, hendaklah al-musta'id, hendaklah orang yang berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, hendaklah membenarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam penyandaran kepadanya. Artinya menyandarkan diri kepada Allahnya dengan jujur, dengan sebenar-benarnya bergantung pada Allah. Wa tawakkal fi dhalika alaih, dan hendaklah bertawakal kepada Allah pada masalah itu. Wa yuhdir dhalika fi qalbih, hendaklah dihadirkan di hatinya bahwa aku bergantung kepada Allah dan aku yakin Allah yang akan menjaga, aku yakin Allah yang akan melindungi. Ini yang akan terkabul. Famata fa'ala dhalik, maka kapanpun dia berbuat seperti itu, wasala ila muntaha talabih wa maghfirati dhanbih. Kapan dia melakukannya, maka dia akan sampai kepada ujung keinginannya. Pengen dijaga, akan terjaga. Pengen dilindungi, akan terlindung. Ditambah dengan maghfirat dhanbihi, dengan ampunan terhadap dosanya. Karena dia beramal ibadah, akan mengampunkan dosa-dosanya. Ini khulidun a'azakumullah bisyarat. Apa syaratnya tadi? An yasduqallah fil tijaihi ilaih. Hendaklah dia bersandar kepada Allah dengan jujur. Ada orang yang tidak jujur, sehingga mulutnya komat kamit mengucapkan doa, ya Allah, ya Allah, selesai. Tapi tetap hatinya kepada benda-benda yang dia pegang. Ah, ada cincin ini. Ah, ada kalung ini. Doanya kepada Allah tidak diikuti dengan hati. Dan tidak ada penyandaran kepada Allah. Dan tidak ada rasa ketergantungan kepada Allah. Tentunya Orang yang seperti ini berarti tidak jujur fil tijaihi ilaih. Tidak jujur dalam penyandarannya kepada Allah. Wa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin akan dikabulkan? Qala Syekhul Islam rahimahullah. Wa qad nassal a'immatu ka Ahmad wa ghairihi ala annahu la tajuzul isti'adatu bimakhluq. وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan telah disebutkan secara nas oleh Imam Ahmad dan lainnya, ala annahu la tajuz al-isti'adha bil makhluq, bahwasanya kata mereka para ulama tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk, beristi'adah kepada makhluk, enggak boleh. Wa hadha mimma istadallu bihi ala anna kalam Allah ghairu makhluq, dan ini menunjukkan bahwa ucapan Allah bukan makhluk. Karena Nabi mengajarkan untuk berlindung dengan ucapan Allah. Berarti ucapan Allah bukan makhluk. Karena para ulama sepakat tidak boleh berlindung pada makhluk. Kalau ucapan Allah makhluk, berarti tidak boleh berlindung pada makhluk. Qalu, kata mereka, li'annahu thabata 'anin nabi, karena telah sabit dari Nabi SAW, annahu ista'adha bi kalimatillah, bahwa beliau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Wa amara bidzalik, dan memerintahkan dengan itu. Dalam riwayat Muslim, man nazala manzilan wa yaqul a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq la yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Kata Nabi, siapa yang singgah di satu tempat kemudian mengucapkan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelakan makhluk-makhluk yang jelek, maka niscaya tidak akan terganggu dan tidak akan mendapatkan madarat sampai dia pergi dari tempat tersebut. Walihada naha al-ulama anit ta'azim wa ta'awid allati la yu'raf ma'naha. Oleh karena itu, para ulama melarang memakai jimat-jimat atau memakai kalimat-kalimat perlindungan yang tidak diketahui maknanya. Khasyata an yakuna fiha syirik, karena khawatir ada kesyirikan-kesyirikan. Kalimat-kalimat perlindungan banyak dan itu di masyarakat sangat-sangat merata. Ada yang dipaham maknanya, ada yang tidak dipaham maknanya. Yang dipaham maknanya bisa dilihat syirik atau tidak syirik. Kalau dipaham maknanya walaupun pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa yang lain, dengan kalimat ya aku berlindung kepada pencipta langit dan bumi dan yang menciptakan segala makhluk, tidak apa-apa ya. Karena itu adalah berlindung pada Allah Ta'ala ya. Tetapi kalau mengatakan aku meminta penjagaanmu wahai penunggu hutan, tidak boleh. Apakah pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Cina atau pakai bahasa apapun, tetap tidak boleh. Itu yang dipaham, harus dilihat syirik atau tidak syirik. Tetapi kalau tidak dipaham, semuanya tidak boleh. Saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu kejelekan. Lu barangkali maknanya baik, ya kalau maknanya baik. Kalau ternyata maknanya jelek, bagaimana? Da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Kalimat itu gak dipaham. Apa ucapannya? Pokoknya ucapkan aja kalimat ini. Apa biasanya? Kalimat-kalimat yang tidak dipaham. Kayak mantra-mantra. Qalimudin a'azakumullah, maka jangan. Dun-dun karkadun asbamawat asbamawat jel-jelut jel-jelut. Dia disebutkan dalam footnote kitab kalian. Apa itu? Dia gak tahu. Maknanya apa? Sim salabim, apa tuh maknanya? Ya nggak tahu juga. Abrakadabra, apa maknanya? Ya nggak tahu. Kalimat-kalimat yang mereka rangkai, yang tidak dipaham, maka la yajuz, tidak boleh. Kalau kalimat yang diajarkan itu yang diperintahkan dan itu yang kita pegang, kalau kalimat-kalimat yang dipaham, lihat maknanya apakah mengandung kesyirikan atau tidak. Kalau kalimat asing, jangan. Kalau kalimat yang tidak dipaham, jangan. Khawatir ada kejelekan. Kalau mungkin ada kebaikan, kita bisa dapat kebaikan dari yang jelas dipaham. Kalau itu adalah baik. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa man dhabaha lisyaitan wa da'ahu wa sta'adha bihi wa taqarraba ilayhi bima yuhib faqad 'abadahu wa in lam yusammi dhalika 'ibadatan wa yusammihi istikhdaman. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, siapa yang menyembelih sembelihan-sembelihan kurban untuk syaitan, berarti apa? Sesajen. Wada'ahu, dan kemudian berdoa kepada syaitan-syaitan tadi. Wasta'adha bihi, dan berlindung kepada syaitan-syaitan tersebut dari kalangan jin. Wataqarraba ilaihi, dan kemudian mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam pemberian-pemberian sesajen-sesajen dengan apa yang disukainya. Faqad 'abadahu, maka orang itu telah menyembahnya. Saya ulangi. Siapa yang menyembelih untuk syaitan, berdoa kepada syaitan. Siapa yang menyembelih untuk jin, berdoa untuk jin, berlindung kepada jin, memberikan kurban-kurban untuk jin dengan apa yang disukainya, maka dia telah menyembah jin. Baik. Wa illam yusammi dzalika ibadatan, walaupun mereka tidak menamakan ibadah. Wa yusammihi istikhdaman, mereka menamakannya istikhdam, penggunaan. Dan biasanya mereka sebut jinnya dengan khadam. Khadam. Apa hukumnya punya khadam? Haram. Kalau saja boleh punya khadam-khadam dari kalangan jin, tentunya Rasulullah dan para sahabat akan lebih dulu. Kalau saja bisa dibenarkan ucapan-ucapan para kiai yang mengatakan kami akan kirimkan pasukan jin, 2 juta jin, 2000 jin, dan seterusnya. Kita tanya pada mereka, ya hadza, apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq mengerahkan pasukan jin? Tidak. Taib, apakah mereka tidak mampu? Kalau mau, mereka lebih mampu. Nabi SAW bahkan pernah mencekik jin dan mengatakan yang mengganggu sholatnya. Dan menyatakan, sungguh aku merasakan dinginnya lidahnya di tanganku. Kalau saja bukan karena Nabi Sulaiman, aku akan ikat di masjid agar kalian semua melihatnya. Tapi karena sudah Nabi Sulaiman mendahului dan mengatakan, aku meminta kepadamu kekuasaan, kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Maka tidak ada lagi setelah Sulaiman yang dibolehkan. Kalau Nabi mau, bisa. Tapi toh tidak mengerahkan jin. Para sahabat tinggal duduk di pinggir, di perbatasan Madinah, melihat bagaimana musyrikin tiba-tiba terpontang-panting dengan jin. Tiba-tiba terbunuh mereka, tiba-tiba mereka begini-begitu. Tidak ada lawan yang terlihat. Kalau bisa, akan dikerjakan. Maka imma kadzibun wa imma syirkun. Pilih yang mana? Bisa jadi berdusta atau bisa jadi berbuat syirik. Kalau benar-benar dia bekerja sama dengan jin, minta perlindungan pada jin, terjatuh dalam kesyirikan. Atau yang lebih mungkin adalah dusta, bohong. Ngirimkan sekian jin, bohong. Kok berani bohong? Karena enggak terlihat. Mana jinnya Pak Kiai? Ya ada pokoknya. Di sekitar sini ada 2 juta. Kamu gak lihat aja. Kadzab. Berdusta. Kalau memang ternyata benar, lebih parah. Kenapa lebih parah? Kalau ternyata benar, berarti dia beristiadah pada jin. Padahal dilarang beristiadah pada jin dalam Quran wa Sunnah. Dilarang meminta perlindungan kepada jin dalam Quran dan Sunnah. Kembali kepada kitab. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Walaupun mereka menamakannya istikhdaman, hanya minta bantuan jin. Wa sadaqahu wastiqdamun minasyaitani lahu. Ada benernya, kata Ibnu Qayyim. Memang itu adalah istikhdam, tetapi kalian yang dipergunakan oleh jin. Kalian yang yustakhdam istikhdamun minasyaitani lahu. Justru syaitan yang memperbudak kamu. Syaitan menjadikan kamu sebagai khaddam, sebagai pembantunya, sebagai pendukungnya, sebagai budaknya. Apa buktinya? Buktinya kalian turuti semua syarat-syarat syaitan. Kalian turuti semua syarat-syarat yang aneh-aneh. Fayasiru min khadami syaitan wa abidihi. Fanibidin a'azakumullah. Pernah saya mendengar cerita dari seseorang, pengalaman pribadinya. Setelah dia ngaji tauhid, dia menyatakan, sungguh berarti saya dulu sangat sesat sekali. Berarti saya dulu, na'udzubillah, musyrik. Emang kenapa kamu dulu? Saya dulu di pondok pesantren di Madura. Kemudian guru saya selalu mengajarkan saya berbagai macam ilmu-ilmu kebatinan dan kekebalan, dan segala macam ilmu-ilmu yang seperti itu. Untuk mendapatkan kelulusan, saya disuruh semedi di kuburan. Diberi sebilah pedang. Perhatikan ya, khunilina azakumullah. Setelah diajarkan untuk bekerja sama dengan jin, diajarkan bagaimana mendapatkan jimat, dan diajarkan pula untuk semedi tirakat. Agama apa itu? Apakah ada ajaran Islam semedi? Walaupun mereka ganti nama dengan nama tirakat atau lainnya. Yang jelas dia disuruh untuk berdiam di kuburan sekian lama. Datang gangguan-gangguan. Dia tebas dengan pedangnya. Datang lagi gangguan ular. Dia tebas dengan pedangnya. Sampai ketika gurunya datang, kamu bagus. Kamu berhasil. Qul inna a'udzu billah. Jelas-jelas ini adalah perkara yang isti'adzah bil jin. Dan ini kerjasama dengan jin. Dan aturan syaratnya dari jin. Bukan dari Islam sama sekali. Tirakatan tidak ada. Puasa mutih tidak ada dalam Quran dan sunnah. Tidak ada puasa mati geni. Tidak ada. Semua tidak ada. Nah, terus siapa itu yang bikin syariat seperti itu? Yang kita kenal puasa dalam Quran dan sunnah adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak makan, tidak minum. Kemudian berbuka di waktu maghrib. Selesai. Dan di bulan Ramadan. Atau puasa sunnah Senin Kemis. Ini enggak. 40 hari, 40 malam. Malamnya juga puasa. Ini puasa jenis apa dan agamanya siapa? Kalau agama Allah, bukan. Tidak ada dalam Quran, dalam sunnah. Kalau agama jin, aturan jin, berarti engkau beribadah dengan syariat jin. Kalau beribadah dengan syariat jin, berarti kamu agamanya agama jin. Agamanya syaitan. Bukan agama Islam. Karena syariatnya bukan syariat Islam. Maka khodirin a'azakumullah, seringkali ada keanehan di sana. Ini jawabannya. Seringkali ada keanehan. Katanya kiai, kok sholat Jumat gak pernah ikut? Katanya kiai, kok gak pernah ke masjid? Bagaimana jawabnya? Jawabnya ini. Karena mereka punya ilmu yang mereka pertahankan dan mereka takut hilang ilmunya. Maka mereka terus semedi di kamarnya. Dan kamarnya dalam keadaan gelap terus. Tidak nyala. Diberikan makan, diberikan minum, diberikan ini. Dari pintu kamarnya. Gak pernah keluar. Khamilina a'azakumullah. Ini adalah karena berbagai macam aturan-aturan dari jin. Karena syariatnya syariat jin. Bukan syariat Islam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya. Fayasiru man khadami syaitani wa abidihi. Akhirnya orang tadi menjadi budaknya syaitan dan menjadi hambanya syaitan. Wabidhalika yakdimuhu syaitan. Oleh karena itu kemudian syaitan memberikan apa yang mereka maukan. Lakin khidmat syaitan lahu laysat khidmat ibadah. Tetapi bedanya ketika syaitan melayani mereka, itu bukan pelayanan ibadah. Tapi mereka kepada syaitan pelayanan ibadah. disuruh puasa mati geni, disuruh puasa mutih, disuruh semedi di kuburan, di tempat ini, tempat itu, disuruh ibadah. Tetapi syaitan memberikan pada mereka bukan pelayanan ibadah. Syaitan tidak menyembah manusia, tapi memberikan apa yang mereka sebut sebagai bantuan. Minta apa? Uang. Dicurikan uang. Jin, syaitan, enggak bisa menciptakan uang. Kun fayakun, enggak bisa. Cuma ngambil dari sana, pindahkan ke sini. Kamu dapat uang, gembira. Ternyata di tempat lain kehilangan uang. Apa hukumnya itu? Bukankah itu pencurian? Loh, tapi kan bukan saya. Alhamdulillah, sama saja hukumnya kamu tukang tadah. Tetapi yang nyurinya jin. Bagaimana kalau kepolisian menangkap seseorang yang mendapatkan uang banyak, ternyata dari pencuri. Pencurinya mencuri sana sini, kasihkan dia. Disuruh lagi pencurinya, kamu datangkan duit ke saya. Dari mana? Terserah. Maka dia nyuri sana, nyuri sini, bawa sini. Kira-kira yang ditangkap yang mana? Dua-duanya. Pencurinya dan yang nyuruhnya. Jin nanti ketika kamu suruh minta uang, ambil dari tempat lain. Dipindahkan dari sana ke sini. Dan itu pun apa yang jin mampu. Yang gak mampu ya gak bisa. Karena jin bukan Tuhan. Tidak memiliki kudrah. Tidak memiliki sifat seperti sifat Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak sama sekali. Hanya memindahkan. Akhirnya muncul isu, ada tuyul, ada ini, ada itu, segala macam. Jin. Nah, barakallahu fikum. Ilahuna naktafi. Wala ya'buduhu kama yaf'alu huwa. Nah. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.